Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan mengambil faedah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana pembahasan sampai pada hal yang menjadikan harta tersebut menjadi harta haram karena mengandung unsur kezaliman. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui hal-hal yang mana menjadi haram disebabkan zaliman pada Allah, kemudian kezaliman kepada individu. Maka kita akan mengetahui yaitu yang menyebabkan kezaliman kepada orang banyak. Syariat Islam memerintahkan agar kita berlaku jujur dalam mencari harta, dalam mencari rezeki, dalam berdagang. Dan Allah dan Rasulnya mengharamkan seseorang berlaku curang atau tidak jujur dalam mencari rezeki, atau yang dikenal dengan ghish. Apa yang dimaksud dengan ghish? Yaitu pedagang atau penjual menampilkan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau dia menyembunyikan cacat barang, yang mana jika si pembeli mengetahui cacat tersebut, tentunya dia tidak akan tidak redo untuk membeli barang tersebut dengan harga yang diinginkan oleh pedagang atau si penjual. Contohnya, ketika si penjual menjual barang bekas seperti mobil, yang mana si penjual mempoles mobil tersebut sehingga mobil tersebut tampak tidak ada cacat. Ternyata mobil tersebut memiliki cacat, yang mana dengan dipoles tersebut, cacat tersebut menjadi hilang. Kemudian si pedagang menjual dengan harga yang tinggi, yang seolah-olah tidak ada cacatnya. Padahal ketika si pembeli mengetahui cacat tersebut, dia tidak akan mau membeli barang tersebut dengan harga yang diinginkan oleh si penjual. Maka ini pedagang wajib menjelaskan cacat tersebut. Nah, ini yang dicontohkan, inilah contoh dari yaitu menyembunyikan cacat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para pedagang untuk berlaku jujur, tidak boleh berlaku curang dalam berdagang. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ketika pedagang tersebut jujur dalam berdagang, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajiru as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur dan amanah, maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama para nabi dan para siddiqin dan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Tentunya kita mengetahui bahwa besarnya pahala ini sesuai dengan besarnya amalan yang dilakukan. Karena para pedagang ini sangat berat ujiannya ketika dia berdagang. Ketika dia berlaku jujur dalam berdagang, bisa jadi barang dagangannya tidak laku, tidak ada orang membeli. Kalaupun ada yang membeli, maka ditawar dengan harga yang sangat murah. Sehingga untuk berlaku jujur ini sangat berat bagi para pedagang. Tetapi dengan kejujurannya tersebutlah yang mendapatkan harta yang halal. Ya, ketika seorang misalkan dia menjual mobil bekas dan ternyata mobil tersebut bekas banjir atau bekas tabrakan, padahal sudah di mengeluarkan biaya yang besar untuk perbaikan tersebut, tetapi ketika dia menjual dan akan menjelaskan bahwa mobil ini adalah bekas banjir atau bekas tabrakan, pasti si pembeli akan menawarnya dengan harga di bawah pasaran. Sehingga apa? Nah, ini berat tantangannya. Ya, bisa jadi orang tidak ada yang membeli. Nah, oleh karena itulah bahwa Nabi mengabarkan bersikap jujurnya ini merupakan suatu yang berat bagi para pedagang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kebanyakan para pedagang mereka tidak berlaku jujur, sering melanggar syariat Islam dalam berdagang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para pedagang untuk banyak bersedekah, membersihkan harta mereka dari hal-hal yang mereka lakukan haram dalam berdagang. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarat tujar, innakum tub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran." Wahai para pedagang, sungguhnya kalian nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan fajir, yaitu melakukan maksiat kepada Allah. Nah, ini yang kita lihat, sangat jarang pedagang di zaman kita sekarang ini yang mengerti, yang mempelajari fikih muamalah. Ya. Sedangkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di masa para sahabat. Apalagi di zaman kita sekarang ini tentunya sangat banyak pedagang yang melanggar syariat. Dengan tidak mempelajari fikih muamalah itu sendiri merupakan sesuatu hal yang sengaja maupun tidak sengaja pasti akan sering melanggar syariat Islam. Kalau sudah belajar pun masih berat tantangannya untuk menerapkan mengamalkannya tersebut. Dan kita lihat kebanyakan para pedagang, pebisnis, mereka tidak pernah mempelajari fikih muamalah. Yang mereka pelajari hanyalah yaitu ilmu berbisnis dan berdagang yang mereka ambil bukan dari Islam. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang diharamkan syariat seperti riba, zalimi, dan kecurangan, ketidakjelasan dalam melakukan muamalah. Nah, sungguh benar perkataan Nabi, innakum tub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Para pebisnis, para pedagang, kalian kebanyakan kalian adalah dibangkitkan dalam keadaan fajir, orang berdosa. Dan hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan bahwa pembeli dan pedagang mereka harus jujur. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, fa in shadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Seandainya si penjual dan si pembeli mereka jujur dan menjelaskan cacat barang, dan juga pembeli jujur dalam pembayaran, maka burikalahuma fi bai'ihima, maka akan Allah Ta'ala berikan keberkahan, kebaikan yang banyak pada jual beli mereka. Sebaliknya, ketika pedagang tidak jujur dalam menjelaskan barang, menyembunyikan cacat, juga pembeli tidak jujur, tidak amanah dalam ketika membayar. Dia menunda-nunda dan bahkan sengaja dia tidak membayar. Ya. Maka muhiqat barakatuh bayihima, maka Allah akan menghapus keberkahan dari jual beli mereka berdua. Dan ini sudah kita ketahui, ya, bahwa ketika barang tersebut cacat tidak dijelaskan, otomatis dia akan menyebabkan tidak berkahnya, sedikitnya kebaikan, tidak adanya kebaikan pada barang tersebut. Baru dipakai beberapa kali sudah rusak, ya, malah menyebabkan bukan kebaikan, malah menyusahkan. Tujuannya membeli mobil untuk memudahkan dia, tapi dengan membeli mobil malah menjadi menyusahkannya dia. Nah, karena tidak jujurnya, berarti ini menzolimi orang banyak. Dan Allah sudah mengkhabarkan bahayanya berlaku curang dalam berbisnis. Dan sudah Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu Allah jelaskan tentang penduduk Madian. Mereka curang dalam timbangan, selalu mengurangi timbangan. Padahal Allah telah perintahkan syariat, para nabi memerintahkan seluruhnya untuk berlaku adil dalam bermuamalah. Allah perintahkan wa ila madyan akhahum syu'aibah dalam surah Al-A'raf ayat 85. Dan Allah sudah mengutus Syu'aib kepada penduduk Madyan. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku beribadahlah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak pantas kalian beribadah kepada selain Allah. Qad ja'akum bayyinatun mir, sungguh telah datang bayyinah, penjelasan dari Rabb kalian. Fa'auful kaila, yaitu apa? Ketika kalian berdagang, maka tepatilah, hangatkanlah, paskanlah timbangan, jangan kalian mengurangi. Sehingga apa? Penduduk Madyan ini mereka terus bermaksiat kepada Allah. Sudah diingatkan untuk jangan mengurangi, jangan berlaku curang dalam berdagang, tetapi mereka terus melakukan curang. Akhirnya dengan dosa-dosa mereka lakukan, kesyirikan mereka beribadah, dan dosa-dosa dalam bermuamalah, Allah azab mereka. Maka Allah hentikan, sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir, bahwa Allah hentikan angin sehingga udara menjadi panas. Ketika angin sudah tidak ada, maka menjadi panas sehingga mereka tidak betah di rumah. Dan Allah kirimkan kepada mereka awan mendung yang sangat gelap, dan mereka berharap ini adalah hujan yang akan membawa udara yang dingin. Dan Allah jadikan awan tersebut mengarah kepada lapangan, dan mereka berkumpul seluruhnya di lapangan tersebut. Dan ketika itu Allah azab mereka dengan diturunnya petir pada mereka, dan matilah mereka seluruhnya. Nah, ini disebabkan mereka bermaksiat kepada Allah dalam kesyirikan dan juga dalam muamalah. Dan juga Allah sudah mengingatkan, wailul lil mutaffifin, celakalah. Bahkan Ibnu Abbas menjelaskan, wail ini merupakan lembah di neraka jahanam. Neraka jahanam merupakan neraka yang paling dasar, dan terdapat lembah, yang mana lembah tersebut terdapat nana-nana. Bagi siapa wail ini, azab yang sangat pedih ini, yaitu lil mutaffifin, orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya, ini berlaku curang, menzalimi orang banyak. Tidak pantas seorang muslim mencurangi saudaranya muslim yang lain. Karena orang muslim itu harusnya dengan saudaranya harus bersikap menasehati, memberikan yang terbaik ketika akan menjual barang. Ya, ketika ada saudara membeli, misalkan dia membeli barang A, maka dia sebaiknya menasehati karena dia yang paling tahu dengan barang. Maka dia nasihati, jangan, sebaiknya kebutuhan kamu apa? Oh, kalau kebutuhannya sesuai itu sebaiknya barangnya yang ini. Ya, karena ini kurang cocok untuk kamu, kebutuhan kamu. Seharusnya begini. Bukan mencurangi, menzalimi saudaranya. Maka Rasulullah SAW sudah mengingatkan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Tidak halal, haram hukumnya bagi seorang muslim ketika dia menjual kepada saudaranya yang muslim padahal barang tersebut sudah cacat, maka dia harus menjelaskannya. Ya. Nah, ini sangat sedikit tadi kita sampaikan. Kena berisiko pada ruginya dagangannya tadi. Bahkan sengaja dia diam. Dia diam, dan diamnya itu menyebabkan harta yang didapatkan menjadi harta yang haram. Yang berdampak pada kehidupannya di dunia, dan kalau tidak bertobat dari harta haram tersebut, maka Allah akan mengazabnya sebagaimana yang ditunda azabnya di akhirat. Kita tahu tadi berlaku curang, Allah tampakkan azab kepada umat-umat sebelumnya langsung di dunia. Tapi bagi umat Nabi Muhammad SAW diberi kesempatan untuk kita bertobat. Dan ditunda kalau tidak bertobat di akhirat dengan azab yang lebih pedih. Ya. Dan Rasulullah SAW bahkan berlepas diri kalau ada di antara orang muslim yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, tapi dalam berbisnis, dalam berdagang berlaku curang, maka Rasulullah SAW berlepas diri. Dia mengatakan itu bukan dari umatku. Kenapa? Karena Rasulullah SAW perintahkan bahwa kalau muslim berlaku jujur kepada muslim yang lain, kepada manusia yang lain, walaupun bukan walaupun bukan muslim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah SAW marra ala sabrati ta'amin. Rasulullah SAW suatu ketika melewati tumpukan, yaitu makanan, yaitu berupa gandum. Fa'adukhala yadahu fi. Maka Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ke gandum, tumpukan gandum tersebut. Fanalat asabi'ahu balalan. Maka tangan Rasulullah SAW ketika dikeluarkan ternyata menjadi basah. Maka Rasulullah SAW bertanya. Nah, ini juga adab bagi seorang muslim ketika melihat saudara muslim yang lain melakukan kesalahan. Maka ditanya dulu alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Jangan langsung memponis, ya. Jangan langsung bisa jadi orang tersebut melakukannya disebabkan ada alasan-alasan tertentu. Sehingga Rasulullah SAW memastikan dulu, mahaza ya sahibat ta'am, kenapa wahai ini penjual makanan, kenapa tangan saya jadi basah? Kenapa gandum di dalamnya basah padahal di luarnya adalah kering? Qala asabat ussama ya Rasulullah. Maka pedagang tadi menjelaskan kenapa dia menjadikan yang basah di bawah, yang kering di atas. Kenapa? Karena tadi malam terkena hujan. Ya, karena terkena hujan sehingga yang basah ini ditaruh di bawah, yang kering di atas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka dengan alasannya tersebut ini tidak bisa diterima oleh syariat. Ya. Kenapa? Ini adalah melakukan kecurangan. Berarti dia tidak siap untuk rugi. Dia tidak jujur untuk mencari keuntungan tapi merugikan orang lain. Dan alasannya tidak diterima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini pelajaran bagi kita, ketika seorang melakukan kesalahan dalam syariat Islam, maka arahkan kepada yang berikan solusinya. Misalkan ketika kita lihat orang melakukan riba atau melakukan kredit riba, maka kita berikan solusinya. Kenapa tidak yang syariah? Begini cara yang syariah. Ini tempat yang syariah. Ya. Kita berikan tempatnya, solusinya. Sehingga Rasulullah SAW juga memberikan solusinya. Afala ja'al taufau kotto'am. Kenapa tidak engkau jadikan bahwa yang basah ini berada di atas tumpukan? Ya, lihatkan yang basah ini. Kemudian kayyarahun nas, agar orang-orang melihatnya, mengetahuinya. Kemudian baru setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan, kalau kamu masih tetap melakukannya setelah tahu bahwa ini dilarang dan sudah ada solusinya tapi tetap melakukannya haram, maka man ghasya, kata Rasulullah SAW, falaisa minni, maka orang yang berlaku curang dia bukan dariku, bukan dari umatku. Nah, maksudnya bukan dari umatku, apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Tapi maksudnya yaitu dia berlaku dosa besar dan dia dalam hal ini tidak mengerjakan seharusnya dalam Islam, karena Islam memerintahkan seseorang untuk berlaku jujur. Allah dan Rasulnya perintahkan untuk berlaku jujur, tapi dalam hal ini dia mengingkari, maka dia berdosa besar. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari dosa yang dilakukannya ini. Nah, ini merupakan ancaman dosa yang sangat besar bagi pedagang yang tidak jujur dalam berdagang, yang menyembunyikan cacat. Sehingga para ulama menjelaskan kaidah cacat ini, yaitu apa? Kalau dari hadis ini, kalau cacat tersebut sudah kelihatan dari bagian luar, ya, misalkan mobil, kita beli mobil bekas dan kelihatan cacatnya. Ada yang cacat yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan seperti baret-baret pada mobilnya bekas, bisa jadi bekas tabrakan atau penyok-penyok pada mobilnya. Dan ini kelihatan. Maka kalau yang kelihatan ini boleh dia diam, tidak menjelaskan. Karena Rasulullah SAW mengatakan kayyarahun nas, kenapa tidak ditampakkan? Kalau sudah tampak, sudah kelihatan jelas, maka dia boleh diam. Tapi kalau cacat tersebut di bagian tidak kelihatan, tidak ketahuan, dan dia penjual ini tahu kalau ini adalah cacat, ya, maka wajib diterangkan. Kalau tidak diterangkan, maka hasil penjualannya yaitu menjadi hasil yang haram. Ya. Dan rata-rata para pedagang sengaja dia diam. Ya, sengaja diam dalam cacat pada barangnya. Dan dia diam saja, bahkan sengaja dia menipu, ya, menipu para pembeli. Dan kita lihat bagaimana para salafus saleh dahulu, mereka betul-betul takut akan harta haram ini. Kenapa? Karena bahayanya harta haram tersebut. Sehingga diriwayatkan, yaitu Abu Said Al-Khadimi yang mana beliau ulama mazhab Hanafi, meriwayatkan, Abu Said ini meriwayatkan bahwa Abu Hanifah pernah menitipkan 70 helai kain kepada Al-Bishr untuk dijual oleh Bishr di Mesir. Jadi Bishr akan berdagang, melakukan perjalanan dagang ke Mesir. Kemudian Abu Hanifah menitipkan 70 helai kain. Kemudian Abu Hanifah berpesan bahwa di antara barangnya ini diberi tanda. Ya, ini tanda-tandanya bahwa ada cacat. Nanti kalau ada yang membeli, maka jelaskan cacatnya ini. Ya, tolong jelaskan kepada mereka bahwa ini ada cacatnya. Sehingga kemudian Bishr pun pulang dari Mesir ke Irak. Setelah dia berdagang dan kembali ke Irak. Dan Bishr pun menyerahkan semua hasil penjualan tadi, laku seluruhnya. Terjual habis. Yang mana hasil penjualan 70 helai itu ternyata mendapatkan 3.000 keping uang dinar. 3.000 uang keping dinar. Satu dinar itu beratnya adalah yaitu 4,25 gram. Berarti lebih kurang 12 kilo emas murni. 12 kilo. Ya. Berapa harganya itu? Kalau 1 gram saja harga emas antam 24 karat itu harganya 650. 1 gram. Ya, ini berapa? 12 kilo hasil penjualan kain tadi. Ya. Uang emas murni. Lalu Abu Hanifah menanyakan kepada Bishr, tadi waktu kamu jual jelaskan tidak kain yang seberi tanda kalau itu ada cacatnya? Kemudian Bishr mengatakan, aduh lupa saya. Kemudian beralasan saya lupa, maklum manusia biasa. Maka Bishr mengatakan, lupa saya menjelaskan. Maka apa yang dilakukan Abu Hanifah? 12 kilo tadi seluruhnya diberikan pada fakir miskin. Kenapa? Karena takut akan, sebetulnya kalau kita, tentu kita akan memperkirakan, ya kan? Kira-kira berapa tadi kamu jual yang cacat tadi? Ya, bisa diperkirakan, ya kan? Tapi inilah waroknya para ulama, takut akan sesuatu, ya. Khawatirnya memakan sesuatu yang haram sehingga dia ingin berlepas diri seluruhnya dari harta tersebut. Nah, yang seperti ini yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, bahwa ketika berdagang seorang muslim tersebut harus berlaku jujur. Ya, sehingga nanti dengan kejujurannya tersebut menjadi sarana jalan mendapatkan surganya Allah Ta'ala dengan berdagang, dengan berbisnis. Dan ini yang hilang dari para pedagang. Ketika dia berdagang, berbisnis, tujuannya bukan lagi untuk mencari surganya Allah, tapi sudah menjadikan sarana untuk mencari kekayaan di dunia. Ya, kekayaan yang, keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini diakibatkan kena tidak berilmu, sehingga dengan ketidakilmuannya tersebut dia tidak takut kepada Allah akan dampak dari harta yang haram. Ya. Dan kemudian di antara pembeli, ada pembeli tersebut tidak mengetahui harga. Ya. Dan ini dahulu ya, kalau sekarang dengan perkembangan teknologi hampir seluruh barang itu sudah bisa diketahui harga pasarannya. Misalkan ketika dia ingin membeli sesuatu, tentunya dia akan berusaha apa dulu? Melihat di internet berapa harganya kira-kira. Ya. Tapi dahulu atau mungkin sebagian orang di daerah-daerah yang masih belum terdapat pada mereka jaringan internet atau mereka tidak mengerti, ini masih terjadi. Yaitu masih adanya sebagian orang tidak mengerti harga pasaran. Sehingga si pedagang, si penjual mengerti, dia tahu dari bentuk cara orang menawar, mereka dengan keahliannya sudah mengerti, oh ini kayaknya tidak tahu harga ini. Ya. Sehingga dia mengambil kesempatan dengan memberikan, dengan menjual barang yang jauh dari harga pasaran. Apakah ini dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pada dasarnya Islam membolehkan orang berjualan, berdagang, mengambil keuntungan sebesar apapun. Artinya tidak dibatasi pada dasarnya dalam syariat mengambil keuntungan. Berapa persen pun bebas pada dasarnya, hukumnya boleh kita mengambil keuntungan berapapun. Kenapa? Karena sudah kita ketahui bahwa Urwah al-Bariki pernah diutus Nabi untuk membeli kambing satu dinar, diberikan uang satu dinar untuk membeli satu ekor kambing. Dan ketika itu memang harganya sedemikian. Ya, satu dinar itu bisa untuk mendapatkan satu kambing. Dan sekarang pun masih sama. Ya, satu dinar itu berapa? Tadi kita katakan bahwa satu dinar beratnya 4,25 gram. Ya. Berarti kalau satu gramnya 650 dikali 4,25 sekitar 2 juta 500-an ya. 2 juta 500-an. Ini perkiraan harga satu dinar, perkiraannya. Dilihat dari per gramnya emas. Dan harga kambing masih dapat segitu di zaman sekarang, ya kan? Nah, jadi Urwah pun membeli, ternyata dengan kemahirannya menawar bisa membeli 2 ekor kambing. Sehingga dia mendapatkan dari satu dinar 2 ekor kambing. Dan satu ekor kambingnya ketika dia akan bawa 2 kambing tersebut, ternyata ada orang yang ingin membeli salah satunya, dijual oleh Urwah dengan harga 1 dinar. Sehingga Urwah mendapatkan 1 dinar dan 1 ekor kambing diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini berapa ngambil keuntungan? 100%. Dan ketika diceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa yang dilakukannya ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Maka Rasul bersabda, "Barakallahu fi safaqati yaminik." Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap transaksimu. Sehingga perawi hadis ini mengatakan, sehingga Urwah ini menjadi orang yang selalu untung dalam setiap transaksinya. Ketika beliau meninggal di Kufah, beliau merupakan salah satu orang yang terkaya di Kufah. Karena mustajabnya doa Rasulullah SAW. Karena Rasulullah doakan, dia akan mendapat keuntungan setiap transaksi. Sehingga walaupun menjual tanah pasir pun dia akan beruntung. Ya, pasir bukan maksudnya tanah, sebidang tanah. Kalau sebidang tanah ini mahal ya. Apalagi daerah Sudirman itu 1 meter itu bisa harganya 2 miliarin. Ya. Bisa harganya miliaran, ratusan juta. Maksudnya pasir-pasir yang tidak ada harganya. Ya. Sehingga Rasul dengan doa, mustajabnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Urwah ini menjadi orang yang selalu beruntung dalam, tentunya keuntungan dengan cara yang halal. Ya. Nah, dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya boleh kita ngambil untung berapa saja. Akan tetapi selama tidak menipu orang lain. Artinya apa? Kalau seseorang tersebut dia merasa tertipu, si pembeli merasa tertipu dengan harga yang ditawarkan si penjual, maka ini menjadi tidak boleh, menjadi haram. Nah, artinya apa? Ketika sudah ada harga pasaran, kenapa si pembeli merasa tertipu? Karena dia melihatnya itu menimbangnya dari harga pasaran. Ya kan? Contoh seperti handphone harga pasarannya kalau merek tertentu ya, ini harga pasarannya antara 1 juta sampai 1 juta 300 orang menjualnya. Tiba-tiba dia membeli dengan harga 2 juta. Ya. Tentu dia ketika mengetahui, berapa kamu beli temannya? Saya beli 1 juta 300. Apa kamu beli? Saya beli 1 juta 200. Dia merasa membeli 2 juta, tentunya dia merasa apa? Tertipu. Ya. Berarti saya tertipu ini, jauh sekali bedanya. Nah, ketika seorang merasa sudah tertipu, maka ini menjadi tidak halal. Ya. Halalnya itu selama yaitu keridhaan kedua belah pihak. Tidak ada yang merasa ditipu. Nah, pembahasan masalah ditipu dan ditipunya ini para ulama berbeda pendapat. Kapan seseorang merasa ditipu dalam harga? Maka sebagian ulama mengatakan bahwa seseorang tersebut dianggap ditipu ketika harga yang dibelinya melebihi sepertiga dari harga pasaran. Ya, dalilnya dengan keumuman hadis Rasulullah SAW, wasulutsu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak. Karena salah seorang sahabat ketika dia merasa akan wafat, akan meninggal dengan sebab sakit, dan dia hanya memiliki satu orang anak perempuan, kemudian dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, inni dzumalin, sungguhnya aku memiliki harta yang banyak dan aku hanya meninggalkan satu anak perempuan, boleh tidak kalau saya sedekahkan seluruh harta saya? Maka Rasul mengatakan, la, jangan. Setengahnya jangan. Sepertiga, maka Nabi mengatakan, as-sulus was-sulusu katsir, sepertiganya saja, dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada mereka meminta-minta pada manusia. Sehingga para ulama mengatakan dengan keumuman ini, yaitu sepertiga itu sudah dianggap banyak. Ketika si pembeli membeli sudah lebih mahal sepertiga dari pasaran, maka dia dianggap orang yang tertipu. Contoh, harga pasaran 100 ribu, 90 ribu, ya, 90 ribu. Ini sudah pasaran tertingginya. Ada yang jual 80, ada 85, ada 90. Dianggap yang paling tertinggi 90 ribu. Sepertiganya berapa? 30 ribu, ya. Lebih dari 30 ribu dari 90 ribu, berarti berapa? Dia membeli 140 atau 135 atau 150. Maka menurut pendapat ulama ini, dia sudah dianggap sebagai tertipu dengan dalil tadi. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa seseorang tersebut tertipu tidak tertipunya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Bisa jadi kita membeli aqua gelas di sini, apa, di pinggir jalan di sini, berapa aqua gelas biasanya? 500, 1000, berapa paling mahal? Ada yang 2000. Ya. Tapi kalau kita beli di bandara, berapa harganya? Aqua gelas enggak ada orang jual. Ada enggak? Berapa dijual di bandara? Anggap 5000 biasanya. Ketika dia beli di bandara 5000, tertipu enggak dia? Hah? Wah, saya tertipu ini. Saya beli di jalan cuman 500, paling mahal 1000, tapi di sini masa saya beli 5000? Saya enggak mau nih. Saya minta uang saya misalnya. Boleh demikian? Memang pasarannya berbeda, daerahnya berbeda. Di pinggir jalan 500 karena biayanya, kosnya sedikit, tapi di bandara pajaknya, sewa tempatnya itu saja sudah mahal. Pada dasarnya untungnya segitu-segitu juga. Yang membedakan adalah biayanya. Sehingga pendapat yang lebih kuat dari para ulama dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Karena dalil tadi sangat umum, bukan menjelaskan tentang masalah mengambil untung, tapi dalam menjelaskan lebih khususnya itu menjelaskan yaitu dalam mensedekahkan harta dan harta yang akan seseorang akan meninggal. Wallahu ta'alam. Ya, semoga materi ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Silakan selanjutnya kalau ada yang ingin kita diskusikan atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, apabila kita mempunyai kerjasama bisnis dalam bidang konveksi misalnya, kemudian kita hanya di bidang distribusi, kita bukan bagian dari PT tersebut, kita hanya bagian dari luar. Kita cuma bantu kayak mengiklankan. Kalau kita iklankan misalnya di online shop dengan produk-produk dia, kan otomatis barangnya dari kita, itu barangnya dia itu masuk menjual tanpa barang pihaknya termasuk tergolong. Apakah termasuk menjual barang belum dimiliki, yang mana kita menawarkan barang dari suatu produksi produsen? Ya, tergantung. Kalau kita mendapatkan izin, memang dapat izin, atau kita minta izin pada produsen atau pemilik barang, maka ini dibolehkan. Berarti kita dengan menjadi wakil, dengan kita posisi sebagai wakil, berarti kita bertindak sama seperti pemilik barang, karena dengan izinnya tersebut, maka ini menjadi boleh. Tapi kalau kita mengiklankan dan kemudian melakukan jual beli dengan si pembeli, calon pembeli, dan sudah melakukan transaksi dan mengirim uang pada kita, padahal kita tidak dapat izin dari produsen, ya, tidak diizinkannya atau kita belum meminta izin, maka ini menjadi yaitu menjual barang yang belum dimiliki. Dan Rasul melarang, la tabi' ma laisa indak, jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Maka menjadi haram kalau seperti demikian. Tapi kalau dapat izin menjadi halal. Jelas? Ya, wallahu ta'ala. Silakan, ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Kita dengarkan azan dan kita lanjutkan setelah azan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya rental, ya. Terus bekerja sama dengan perusahaan Gojek. Iya. Terus ada beberapa orang yang ikut di bawah saya juga, untuk daftar mobilnya itu di saya juga. Daftar? Daftar kendaraan itu kayak administratif. Administrasi 35.000 per minggu, karena dia sudah mendaftar dengan kita. apa yang didapatkannya dari 35.000 tersebut? Yang didapatkannya apa dari 35.000 tersebut? Perbantuan masalah administratif Gojek. Diperbantukan masalahnya untuk dia bisa ikut Gojek gitu. Ini rental apa? Motor apa mobil? Mobil. Mobil nanti dia bawa penumpang. Pihak Gojek. Otomatis dia yang daftar kita, dia sudah langsung terdaftar di Gojek. Berarti itu bentuk kerjasama antum yang Gojek sebagai perwakilan untuk administrasinya. Ya. Wallah ta'alam, ya boleh, memang ada biaya itu kan. Antum akan menggaji karyawan untuk hal itu kan. Ya boleh, gak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Boleh, karena pada dasarnya muamalah adalah dibolehkan. Ya, dikembalikan pada hukum asalnya dalam muamalah adalah boleh, kecuali memang ada hal-hal yang diharamkan. Maka kalau memang ada hal yang diharamkan, maka menjadikan ini menjadi suatu yang haram. Dan kalau mengambil jasa, karena kita memang yang akan menjadikan orang tersebut terdaftar di Gojek, dan itu memang ada, memang kita mendapatkan upah dari jasa tersebut, maka hukumnya boleh. Ya. Afwan. Silakan kalau ada satu lagi. Silakan. Fika barakallah. Kalau misalkan ada seseorang yang ingin buka usaha, akan tetapi dia punya utang yang belum dibayar. Punya utang yang belum? Yang belum dibayar. Belum dibayar. Dia ingin buka usaha, tapi dia masih punya utang. Nah, apakah di dalam Islam itu disyariatkan untuk tetap buka usaha, sedangkan dia sendiri masih punya utang? Fika barakallah. Utangnya ini sudah jatuh tempo belum? Utang yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar. Jadi dia itu bayarnya setiap bulan, kalau masalah itu sekitar 1 juta atau di bawah 1 juta dengan saudaranya. Iya. Saat ini dia sudah tidak kerja, dia mau buka usaha. Nah, dia mau pinjam uang dengan seseorang, tapi ya, dia punya utang gitu. Posisinya dia menaik tanah. Kalau misalkan masih punya utang, tetap mau buka usaha dengan pinjam orang lain itu boleh atau tidak? Iya, utang yang wajib dan menjadi berdosa kalau tidak dibayar, yaitu utang yang sudah jatuh tempo. Ya, misalkan harus jatuh tempo tanggal 1, harusnya bayar 1 juta. Kemudian sudah dia punya uang tapi tidak dibayarnya, maka ini berdosa. Ini adalah kezoliman. Ya, matul ghani zulmun. Orang yang mampu tapi dia menunda-nunda bayar, maka dia adalah berdosa. Tapi kalau memang dia tidak mampu, maka dia tidak berdosa. Maka Allah perintahkan bagi orang memberikan hutang, wa in kana dzu'usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu memang dia tidak mampu, maka beri masa tempo, diperpanjang masa temponya, dia tidak berdosa. Bahkan Allah perintahkan bagi orang yang mengutangkan ini, sedekahkan itu lebih baik. Nah, itu maksudnya bahwa hutang yang wajib itu bagi orang yang mampu sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo tidak wajib. Maka kalau dibayar tidak, kalau dia belum bayar tidak berdosa. Kira-kira bisa dipahami? Tapi kalau misalkan yang iya, kemudian dia akan pinjam lagi untuk mencari usaha untuk bayar hutangnya, begitu? Dibolehkan untuk berhutang lagi, ya, karena pada dasarnya hutang itu adalah boleh, apalagi kalau memang sesuatu yang sangat penting sebagai sarana untuk mencari rezeki, maka itu boleh. Yang mana harapannya dengan usaha tersebut akan bisa melunasi hutang-hutang semuanya, maka itu boleh. Wallahu ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.